Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan masih pada zakat madu. Kemarin telah di berikutnya kata Imam Muhammad Ibnu Ali As-Saukani rahimahullah wa akhraja Abdurrazzaq dan meriwayatkan hadis Al-Imam Abdurrazzaq As-San'ani rahimahullah wal Baihaqi dan juga Al-Imam Al-Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu secara marfu yakni nyambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam madu gitu. Sehingga wallahu ta'ala alam yang rajih, yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya madu enggak ada zakatnya dan ini juga yang ditarjih oleh Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala seperti itu. Selesai pembahasan zakat madu. Yang kelima sekarang. Jawazu ta'jili zakati, bolehnya menyegerakan zakat, bayar zakat sebelum waktunya. Ini zakat mal. Ya, khusus pembahasan zakat mal. Adapun zakat fitrah nanti pembahasannya. Adapun zakat fitrah enggak boleh. Zakat fitrah karena zakat fitrah ada waktu wajib, ada waktu afdal, ada waktu boleh. Waktu bolehnya zakat fitrah itu 2 hari. Sehari atau 2 hari sebelum Id. Adapun waktu wajibnya ketika tenggelam matahari malam Idul Fitri. Waktu afdalnya sebelum berangkat ke lapangan, setelah sholat subuh, sebelum berangkat ke tanah lapang. Itu waktu paling afdal untuk membayar zakat fitrah. Waktu wajibnya setelah tenggelam matahari. Waktu bolehnya sehari atau 2 hari. Dan terkadang karena panitia zakat fitrah itu enggak mau ribet karena mau segera nyiapkan makan makanan untuk Idul Fitri, kadang jauh-jauh hari sudah mungut zakat, sudah 3 hari kadang lebih dari 2 hari sudah mungut zakat biar segera longgar, biar segera ngurusi Lebaran gitu. Jadi belum waktunya gitu. Adapun zakat mal, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat alat tukar yakni emas dan perak, uang, maka boleh. Kata beliau rahimahullah wa amma kaunuhu yajuzu ta'jilu zakati. Adapun keberadaan bolehnya menyegerakan zakat sebelum waktunya. Fali hadisi aliyin radhiyallahu ta'ala anhu berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, annal Abbas bin Abdul Muthalib, bahwasanya Abbas bin Abdul Muthalib berarti pakdenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di paman-pamannya Nabi itu ada yang beriman, ada yang memusuhi gitu. Yang beriman di antaranya ini Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ta'jili shadaqatihi, tentang mendahulukan zakatnya, belum waktunya sudah membayar gitu. Yakni qabla antahilla, sebelum waktunya. Farah khasalahu fidalika, maka Nabi memberi keringanan baginya dalam masalah itu. Maknanya boleh, ya belum waktunya zakat sudah bayar gitu. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim wa Daruqutni wal Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim, Daruqutni, Al Baihaqi rahimahumullahu jami'an gitu. Waqad qila an innahu mursalun, dan dikatakan hadis ini mursal, terputus. Namun di catatan kaki di bawah, wasahhahahu Al-Albani rahimahullah fi sahih Ibnu Majah. Tapi hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Sahih Sunan Ibnu Majah. Ini tentang bolehnya bayar zakat sebelum waktunya gitu. Biar enggak tanggungan gitu. Harta saya sudah mencapai nisab, saya zakati walaupun belum genap setahun. Enggak apa-apa, kemauan pemilik harta, ya kemauan pemilik harta. Adapun kalau paksaan dari amil, enggak boleh gitu. Belum waktunya sudah dipungut, enggak boleh. Waqad ruwiya an Aliyin bilafdin akhara, dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan lafaz yang lain. Min tariqin ukhra, dari jalan yang lain. Akhrajahu Al-Baihaqi, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna kunna ahtajna fa aslabna Al-Abbas soda kota amaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau menyatakan, atau Ali ya, sungguhnya Ali radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, sesungguhnya kami dulu ihtajna, yakni berhujjah, fa aslafna, aslaf yakni juga salam. Jadi aslaf itu dari kata mendahului. Kalau salafuna soleh, salaf kita, orang yang mendahului kita dari orang-orang yang soleh. Kalau salaf dalam zakat maupun dalam perdagangan, itu uang dulu baru barang. Jadi nitip uang, pesan uang dititipkan, barang menyusul, itu namanya salaf. Ya, jual beli sistem salaf atau sistem salam. Kalau di sini zakat itu bayar zakat sebelum waktunya. Jadi sebelum waktu datang kewajiban sudah bayar zakat mal gitu. Jadi kita dulu berhujjah dan bersalap kepada Abbas karena beliau membayar sedekah 2 tahun. Membayar sedekah 2 tahun. Tahun ini dan tahun depan sudah dibayar. Ya. Tahun ini dan tahun depan sudah dibayar gitu. Warijaluhu sika, dan rawi-rawinya kuat, illa anna fihi inqita'an, kecuali bahwasannya padanya ada keterputusan. Ya, keterputusan. Tapi dalam catatan kaki dikatakan rawahu al-Baihaqi wa fihi al-inqita'ul madkuru, padanya ada keterputusan sanad yang disebutkan di situ. Illa anna Syekh Al-Albani rahimahullah, kecuali bahwasannya Syekh Al-Albani rahimahullah sahaha al-hadisa, mensahihkan hadis ini biturukihi kama sabaqa, dengan jalan-jalannya yang lain dikumpulkan, digabungkan menjadi sahih gitu, menjadi sahih. Sehingga maknanya ini benar. Seandainya orang mau bayar zakat 2 tahun, maka hukumnya boleh gitu. Menyegerakan zakat sebelum waktunya hukumnya boleh gitu. Wa fi sahih, dan di dalam sahih, mungkin sahih Muslim, mungkin sahih Bukhari, mungkin keduanya, kalau dikatakan di dalam sahih gitu. Min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi zakatil Abbas, pada zakatnya Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu ta'ala anhu, hiya alayya wa misluha ma'aha. Beliau katakan ini lamma kilalahu, tatkala dikatakan kepadanya innahu mana'a minas sadaqati, bahwasanya beliau enggak mau bayar sedekah, bayar zakat gitu. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib enggak mau bayar zakat, maka dikatakan Nabi hiya alayya wa misluha ma'aha gitu. Dia di atas jaminanku dan yang semisalnya bersamanya. Maksudnya sudah bayar dulu gitu. Dulu sudah bayar. Sehingga dipungut, dulu sudah bayar. Berarti menunjukkan bolehnya bayar zakat sebelum waktunya. Waktu dipungut sudah enggak mau bayar lagi, wong sudah bayar dulu gitu. Seperti itu. Waqad qila, dan sungguh dikatakan innahu kana sallafa minhu shadaqata amaini. Dan dikatakan innahu, bahwasanya beliau Abbas bin Abdul Muthalib kana sallafa, beliau telah salaf bayar sebelum waktunya. Kalau jual beli bayar dulu barang baru dikirim, itu namanya salaf. Pesan, pesan tapi bayar dulu. Ya, jual beli sistem salaf atau salam. Bisa salam, bisa salaf. Dan ini sekaligus dalil bolehnya jual beli salaf atau bayar zakat sebelum waktunya. Digunakan dalil oleh para ulama bolehnya kredit, ya, jual beli sistem kredit. Karena kredit itu kebalikan dari jual beli salam. Kalau salam uang dulu baru barang, kalau kredit barang dulu baru uang. Gitu. Barang sudah dibawa, uangnya nyicil tiap bulan, itu kebalikan dari salaf atau salam, jual beli sistem salaf atau salam. Namun kredit ini boleh dengan ketentuan-ketentuan, tidak melanggar. Yakni pelanggaran dalam kredit adanya denda ketika waktu yang dijanjikan belum bayar. Misalnya kredit motor, setiap tanggal 25 harus setor. Ketika terlambat tanggal 26, tanggal 27 belum setor, didenda. Maka dendanya itu bunga, dendanya itu riba gitu. Jadi enggak boleh ada denda. Dan enggak boleh diambil paksa, dibeli lagi dengan harga murah. Maka akan terjatuh dengan innah. Beli motor kredit sudah 10 bulan, sudah 10 juta, sudah 10 juta. Qadarullah bulan ke-11 terlambat, enggak bisa nyetorin. Maka sepeda diambil paksa, uang dikembalikan 7 juta misalnya. Jadi yang kredit ini rugi 3 juta. Maka seperti ini enggak boleh, ya. Jadi dengan ketentuan-ketentuan. Jadi kredit yang normal-normal gitu boleh. Adapun yang dengan ketentuan ada tambahan uang sewa. Uang sudah dibeli kok ada tambahan uang sewa. Ya. Sudah dibeli 12 juta selama setahun. Setiap bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tapi ada tambahan uang sewa, sepeda ini masih milik toko, sehingga pembeli makai terhitung nyewa karena belum lunas. Lah uang sewa ini riba gitu. Uang sewa ini namanya riba. Kalau sudah dibeli walaupun belum dibayar atau baru dibayar sebagian, itu sudah milik pembeli walaupun belum kepemilikan sempurna. Udah enggak perlu nyewa lagi. Ya. Belum kepemilikan sempurna, enggak boleh dijual karena belum jadi miliknya. Seperti itu. Jadi walaupun belum sempurna sudah jadi miliknya gitu. Sebagaimana sistem salam kebalikannya, uang dulu baru barang. Pembeli sudah nitipkan uang, ini saya pesan batu bata, nanti tolong dikirim sebulan lagi gitu. Karena ini tempatnya belum ada, sebulan lagi dikirim. Uang yang sudah dibayarkan untuk pesan batu bata ini sudah boleh digunakan oleh pemilik toko, pemilik penjual batu bata. Jadi walaupun barang sudah dikirim, belum dikirim, uang sudah dibayar, ya sudah bisa digunakan, itu sudah uangnya. Tinggal dia punya tanggungan ngirim batu bata gitu. Sebagaimana motor dikredit, sudah dicicil, ya, sudah kesepakatan dibeli kredit, sudah jadi miliknya, boleh digunakan. Walaupun kepemilikannya tidak sempurna, seperti itu, masih terkait. Dia masih punya tanggungan, seperti itu. Sudah boleh digunakan, enggak harus nyewa. Lah kalau ditambah nyewa, sudah dibeli kok nyewa. Maka ini riba, seperti itu. Seperti itu. Jadi salaf dalam jual beli seperti ini. Kalau ini salaf dalam masalah zakat, yakni membayar zakat sebelum waktunya. Sebelum waktunya sudah bayar zakat. Ini tapi diingat khusus zakat mal. Adapun zakat fitrah, waktu bolehnya sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri gitu. Berarti kalau ragu Idul Fitrinya Rebu apa Kemis gitu. Idul Fitrinya Rebu apa Kemis, berarti yang meyakinkan Selasa. Bayar zakatnya Selasa. Gitu. Kalau ternyata zakat Idul Fitrinya Kemis, berarti kan memang dua hari, Selasa dan Rabu waktu bayar zakatnya. Gitu. Kalau ragu Rebu atau Kemis, ternyata zakatnya Idul Fitrinya Kemis, kemudian dia bayar zakat Selasa, berarti itu tiga hari sebelum Idul Fitri. Padahal waktu bolehnya sehari atau dua hari. Yaumun au yaumin min biyaumin au yaumain, satu hari atau dua hari, seperti itu. Tapi kalau zakat mal sebelum waktunya boleh, bahkan disebutkan di situ amaini, dua tahun. Bayar zakat dua tahun sekalian, tahun ini dan tahun depan, kayak bayar jimpitan. Bulan ini dan bulan depan gitu. Ini bayar zakat tahun ini dan tahun depan, seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selesai dari pembahasan bolehnya mendahulukan zakat. Berikutnya, irja'u zakati ilal fuqara'i, kembalinya zakat kepada orang-orang fakir. Kembalinya zakat, ya, poin ke-6, kembalinya zakat kepada orang-orang fuqara, orang-orang miskin. Amma kaunu alal imami ayarudda sodakati agniyai kullamahalin fi fuqara'ihim. Adapun keberadaan imam, yakni pemerintah, untuk ayarudda, mengembalikan, yakni menyalurkan sodakati agniyai, sedekahnya, zakatnya orang-orang kaya, kulli kulamahalin, ya, kulamahalin fuqara'ihim, pada tiap tempat, pada orang-orang miskin mereka, yakni di tempat orang-orang miskin di daerah tersebut. Sehingga zakat pemerintah itu fasilitator, ya, sebagai perantara antara orang kaya dengan orang miskin. Jadi orang miskin enggak disyariatkan minta bagian zakat ke orang kaya. Saya miskin, wahai orang kaya, saya minta zakatnya, gitu, enggak. Tapi pemerintah yang memungut zakat dari orang kaya kemudian diberikan kepada orang miskin gitu. Maka pemerintah menyalurkan zakat dari orang kaya kepada orang miskin di daerah tersebut gitu. Fawajhuhu, maka dalilnya hadisu Abi Juhaifah qala, hadis Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan, qadima alaina musaddaqur rasuli sallallahu alaihi wasallam, datang kepada kami pemungut zakatnya Rasul, petugas zakatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadha shadaqata, maka dia memungut shadaqah, zakat. Min agniyaina, dari orang-orang kaya di antara kami. Faja'alaha fi fuqara'ina fina, kemudian membagikannya. Faja'alan ha gitu, membagikannya. Fi fuqara'ina fina, pada orang-orang miskin di antara kita. Fina, yakni di daerah kita. Di daerah kita gitu. Ini di daerah tersebut gitu. Wa kuntu gulaman yatiman, dan aku dulu, aku waktu itu gulaman yatiman, seorang anak yatim. Fa'atani minha kulusan, maka aku diberi oleh petugas zakatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kulusan, yakni unta muda. Unta yang masih muda. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan. Tapi dalam catatan kaki dikatakan dha'afahu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Ya, dihasankan oleh Imam Tirmidzi tapi didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala. Dan dulu sudah kita sampaikan bahwa masyhur bahwa Imam At-Tirmidzi termasuk imam yang bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis gitu. Bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis gitu. Seperti itu. Ini yang digunakan dalil bahwa dipungut di daerah situ diserahkan ke orang miskin di daerah situ gitu. Walaupun enggak harus, karena ada riwayat seorang pemungut zakat datang kepada Nabi dengan membawa harta zakat pungutan. Dan juga dikasih upah. Petugas zakat ini dikasih hadiah oleh yakni masyarakat. Maka pemungut zakat ini mengatakan, ini zakat yang saya pungut, adapun ini hadiah untuk saya gitu. Maka Nabi marah ya. Maka Nabi marah gitu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hadiyatul ummali gululun. Hadiah untuk karyawan itu gulul. Yakni curian, korupsi gitu. Termasuk barang curian. Hadiyatul ummali gululun. Yakni hadiah untuk pegawai itu gulul ya. Sogoan gitu. Sehingga kalau petugas itu sudah digaji, memang tugasnya seperti itu, enggak boleh masyarakat itu memberi uang saku gitu. Jadi misalnya petugas listrik itu, ya kapan ditelepon listrik di sini rusak, dia datang memperbaiki. Dia sudah digaji. Tapi kalau masyarakat setiap manggil itu dikasih, padahal itu sudah tugasnya, berarti itu nyogok namanya, gulul. Hadiyatul ummali gululun. Hadiah untuk pekerja itu gulul gitu. Orang yang bertugas ke lapangan gitu, diberi hadiah itu ulul. Jadi enggak boleh memberi hadiah kecuali terpaksa. Kalau terpaksa yang dosa dia. Dia enggak mau ngerjakan kalau enggak dikasih hadiah itu. Padahal dia tugasnya itu, dia sudah digaji. Tapi enggak mau ngerjakan kalau tidak dikasih hadiah tambahan. Nah, ini kita terpaksa seperti itu. Namanya terpaksa. Seperti itu. Atau sudah dipaksa dimasukkan ke nota, ya sudah itu masuk yang harus dibayar gitu. Ya segimana lagi sudah. Ini biayanya sekian, totalnya sekian gitu. Ternyata di notanya ada yang sifatnya gulul itu tadi. Hadiyatul umal. Hadiah bagi pekerja gitu. Jadi pekerja sudah digaji. Ya, kerjaannya memang memperbaiki listrik yang rusak di masyarakat gitu. Manapun di rumah manapun diperbaiki. Dia sudah digaji. Tapi kalau dia misalnya enggak mau, saya enggak mau memperbaiki kecuali 30 ribu gitu. Ya, itu terpaksa dikasih 30 ribu biar dikerjakan. Gitu. Kalau enggak terpaksa enggak boleh ngasih. Kasihan malam-malam hujan-hujan dia memperbaiki listrik di rumah saya gitu. Saya kasih 50 ribu. Itu mendidik enggak baik, nanti kalau enggak ada tambahan seperti itu enggak dikerjakan gitu. Dia sudah digaji memang kerjanya seperti itu. Maka kalau dia nerima hadiah seperti itu gulul. Walaupun mungkin dia bilang saya enggak minta kok. Dia suka rela ngasih kok gitu. Tetap itu gulul gitu. Hadiyatul umal gulul. Dia juga enggak minta pemungut zakat ini. Tapi sama pemilik harta dari orang kaya tadi sudah bilang ini zakatnya. Ini hadiah untuk kamu gitu. Rela. Enggak dipaksa, enggak minta, enggak apa. Tapi Rasulullah marah. Rasulullah marah gitu. Dan mengatakan hadiyatul umali gululun gitu. Kalau kamu enggak ditugasi mengut zakat, ada yang ngasih? Ya enggak, tentunya enggak ada yang ngasih seperti itu. Jadi itu dikasih karena ditugasi jadi pemungut zakat. Sedangkan pemungut zakat namanya amil, sudah dapat bagian zakat, sudah digaji. Sehingga enggak boleh menerima hadiah. Enggak boleh menerima hadiah gitu. Seperti itu. Berikutnya. Jadi itu tadi dalil bahwa orang tadi pemungut zakat tadi mungut zakat enggak langsung dibagi di daerah setempat, tapi dibawa kepada Rasul, dibawa ke kota, dibawa kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada riwayat yang zakat itu langsung dibagi di daerah setempat. Ada riwayat yang zakat itu diserahkan kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam gitu. Berikutnya, wa hadisu Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu annahu ustu'mila ala sadaqatin. Bahasanya beliau Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu ditugasi, ustu'mila ditugasi. Ini dijadikan amil ala sadaqati untuk memungut sadaqat, ya. Falamma raja'a kilalahu, maka tatkala dia kembali dikatakan kepadanya, ainal malu, lah mana harta yang kamu pungut? Mana hartanya? Mana zakatnya? Gitu. Faqala lahu, maka beliau mengatakan, walil mali arsaltani, untuk harta toh engkau ngutus aku, engkau nugaskan aku itu untuk harta toh gitu. Beliau genti bertanya gitu. Akhadnahu min haitsu kana na'khuduhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'nahu haitsu kana nada'uhu gitu. Akhadnahu, kami mengambilnya, mengambil zakat min haitsu kana na'khuduhu, pada tempat kami mengambilnya. Ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'nahu, dan kami meletakkannya haitsu kana nada'uhu, di tempat yang kami dulu meletakkannya. Gitu. Ya dulu dipungut di situ, dibagikan di situ, gitu. Di zakat dipungut di Wonogiri, dibagikan orang miskin Wonogiri, gitu. Dipungut dari orang kaya Wonogiri, dibagikan ke orang miskin Wonogiri, gitu. Seperti itu. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Abi Dawud dan Sahih Sunan Ibnu Majah. Seperti hadisnya sahih. Ini tidak dibawa ke kota gitu. Tapi dibagi di tempat di mana dia dipungut gitu. Kalau riwayat tadi yang Rasulullah marah tadi, ini zakatnya, ini hadiahnya gitu. Itu menunjukkan hartanya dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini beliau pulang enggak bawa apa-apa, sudah dibagikan di tempat yang dulu di zaman Rasul dibagikan gitu. Sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiikum.